2 tahun ngana setinggal ngana pigi bertahan basik sabar siksa basik sabar mati mati rasa rasa mau mati oh mati mau mati Sabor.